dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Qala rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'an 'ala ma tasifun. Dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.